الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاتلة السابعة عشرة جزء الثاني أدلاه اللواء homoseksual. Qad qasallahu alayna qisatalutin fi ghairi ma mawdi'in min kitabihi al-aziz fa annahu ahlakahum bi fi'lihim al-mubin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan pada kita kisah Lut dalam beberapa ayat dalam kitabnya yang mulia. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Lut disebabkan perbuatan mereka yang demikian fakir, yaitu homoseksual. Wa ajma'al muslimuna min ahli al-milal anna talaqqa min al-jahiliyyah. Dan orang-orang Islam dari berbagai milah, itu bagi ajaran para nabi, itu bersepakat bahwasanya homo adalah perbuatan dosa besar. Maka catatannya bisa besar dalam syariat Muhammad itu juga dalam syariat generasi sebelumnya. Allah Subhanahu wa Taala firman dalam Taqwa dan Qur'an mula alimin, "Watajaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum fal antum qaumun aadun." Apakah kalian mendatangi yaitu menyetubui Azqala minal alami laki-laki watadaruna makhalaqalakum wabukum, dan kalian tinggalkan istri-istri kalian yang Allah ciptakan untuk kalian. Bal'an kutahu ma'adun, bahkan kalian adalah orang-orang yang melakukan kata. Waliwat ahhasyuk nazminan wa akbar, dan lewat itu lebih kecil daripada zina dan lebih buruk. Buktinya dilihat dari hukumannya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam qul fa'ila wa lam qul bi. Bunuhlah pelaku homoseksual baik subjeknya maupun objeknya. Setelah subuh dan sebelum remaja, kata Zahabi salamnya ada. Ini lebih keras daripada hukuman zina. Karena zina dirinci muhtam atau muhtah, namun tidak ada rincian untuk liwat. Dan nikah atau belum nikah, hukumannya jelas hukuman mati. Objek atau konjunsi la'anallahu man 'amila 'amalan tawhidun. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang mempraktikkan perilaku kaum Lut. Dan di sini salamnya hasan kata Zahabi. Bukti yang lain bahasanya lewat adalah lebih kecil dan lebih buruk adalah kama Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut lewat perbuatan homo dengan fahisyah dengan al-islam. Sedangkan berzina dengan bentuk nakir. Datang berzina dilakukan dan fahisyah. Maka zina Allah katakan ya dia itu fahisyah dengan nakir tanpa al. Sedangkan untuk liwat Allah katakan Atak tunan fahishata masa tokohum biha min ahadir minil alamin. Lut mengatakan pada kaumnya Atak tunan fahishat, kalau kalian melakukan al-fahisha dengan alif lam, yang tidak pernah seorang pun dari kalian yang melakukannya, perbuatan mungkin pertama kali yang melakukan dengan kaum, maka untuk lima Allah sebut dengan al-fahisha, sedangkan untuk zina Allah sebut dengan fahisha dan fa'al. Kata mulai di adat wa jawab bahasanya al-fahisha berkaitan dengan masalah lewat itu ada di istirahatul jin, artinya semua kekejian itu kumpul semua di sana, habis di pembuatan lewat. Jadi menunjukkan bahasanya lewat itu lebih keji, lebih buruk daripada zina. Tentang hukuman bunuh, bentuk hukuman bunuh untuk orang yang terlibat pakai penakas mengatakan yumdol a'la zina isil qalya sayul qafidhu summa yusaru bil hijab. Kata kenapa cara membunuhnya jelas dilihat bangunan yang paling tinggi di tempat itu, kemudian yulqah sudah dilemparkan dari tempat yang paling tinggi itu, bangunan lantai 15 itu yang dipilih dan dilemparkan dari dan puncak bangunan. Semua itu kemudian disusul dengan dilempar batu dari atas. Artinya bagaimana hukuman Allah untuk kaum Lut. Bagaimana dengan nasi wa yuhwa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna huqa, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan sihat berita zina dari guna sihat itu lesbi, sihat berita lesbi yang dilakukan oleh para perempuan adalah zina yang dilakukan di antara mereka. Pemahaman Syafi'i rahimahullah anna hatta ruzi hatta zina sawa. Sedangkan pendapat dari Imam Syafi'i, hukuman untuk orang yang melakukan homo adalah bagaimana hukuman orang yang melakukan zina, itu dirinya tidak perlu dilimpah dari dicari dari tempat yang tinggi. Kalau pendapatnya Syafi'i, wa asma'atul ummah ala man fa'ala bi mamlukihi fa huwa lutiyun mujrimun. Dan umat Islam sepakat bahasanya barang siapa yang melakukan terhadap budaknya, perbuatan homo maka itu sama saja adalah homo, dan dia telah melakukan perbuatan mujrim dan dia telah melakukan perbuatan dosa. Nusaymin mengatakan pengertian liwat adalah waktu dasari azadari, persetubuhan antara datar dengan datar. Waktu dasari azadar atau laki-laki, persetubuhan laki-laki dengan laki-laki, maka itu adalah perbuatan keji yang sangat-sangat besar. Itu adalah jeriman, itu adalah satu kejahatan anugerah yang sangat-sangat mungkar. Dan perbuatan ini penghancur dunia dan agama, karena dia menghancurkan akhlak dan menghancurkan kejantanan, dan sesungguhnya dia merusak masyarakat, dan dia membunuh nilai-nilai kebaikan. Sesungguhnya perbuatan ini izhabul khair, menghilangkan kebaikan dan menghilangkan keberkahan. Dan perbuatan ini hanya akan datangkan keburukan dan berbagai musibah. Dan sesungguhnya perbuatan ini adalah mi'wal gharah, adalah alat penghancur, wadimah yang penghancur, dan sebab datangnya kehinaan, walaghizi dan kehinaan, wal'ar, dan satu hal yang memalukan. Akal sehat itu mengingkarinya. Demikian juga orang yang masih punya fitrah yang baik akan menolaknya. Dan semua syariat agama wahyu, semua ajaran para nabi melarangnya dan membencinya. Hal itu disebabkan liwat adalah dharurun azim, bahaya yang sangat-sangat besar dan kezaliman yang sangat-sangat jelek. Karena itu adalah kezaliman bagi pelaku atau subjek. Karena dengan perbuatan tersebut, maka orang ini mendatangkan untuk dirinya kehinaan, wal'ar, dan suatu hal yang memalukan, dan menggiringnya menuju satu perkara yang di sana ada kematian dan kehancuran. Dan yang kedua, dia adalah kezaliman terhadap objek. Karena perbuatan ini telah mencapik-capik dirinya, wa ahadaha, dan menghinakan dirinya, sehingga dia ridha dengan kerendahan, dengan inhitaat, dan ya kerendahan, dan dengan itu dia telah menghilangkan kejantanannya, sehingga objek liwat ini, maka dia di tengah-tengah laki-laki tidak ubahnya seperti perempuan dan tidak akan hilang kegelapan karena kehinaan wajahnya, sehingga dia meninggal dunia. Dan yang ketiga, liwat adalah dulmun lilmustama, adalah tindakan kezaliman terhadap masyarakat seluruhnya. Karena liwat ini menjadi sebab hululil mafa'id, tertimpakannya berbagai musibah dan berbagai bencana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan pada kita apa yang dialami oleh kaum Lut. Allah turunkan kepada mereka rijzan minas sama', ay azaban. Allah turunkan kepada mereka siksaan dari langit, yaitu Allah hujani mereka dengan batu min sijil, dari dan batu tersebut berupa siji, berupa tin, berupa tanah yang dibakar. Dan Allah jadikan kampung mereka Allah balik bagian atas dan jadi bagian bawahnya. Maka keadaan Allah alena, dan Allah berfirman telah menceritakan siksaan yang Allah berikan untuk kaum Lut. Allah katakan wa mahiyan minadzalimin bi ba'id, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang berbuat zalim sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Lut, maka sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepadanya kepada mereka berbagai musibah dan bencana. Ayuhal muslimun dan kaum muslimin, maka jika tersebar, jika tersebar perbuatan terjadi di satu masyarakat, lalu Allah tidaklah menghukumnya dengan kehancuran kampungnya, kehancuran negerinya, maka sesungguhnya akan menimpa kaum ini satu hal yang akdom, satu hal yang lebih mengerikan, yaitu akan menimpa masyarakat ini intikamul qulubi, terbaliknya hati dan terhapusnya mata hati, wakilabul ukul, dan terbaliknya logika dengan akhirnya mendiamkan kebatilan, yaitu lewat, dibiarkan Aku bakal dianggap satu hal yang baik, satu hal yang normal. Izayat, izayat lahu su'ul amali. Maka perbuatan yang buruk ini yaitu riba, itu dianggap satu hal yang baik. Faya ra'uhu hasanah, akhirnya masyarakat ini menganggap tidak ada satu hal yang baik. Akan tetapi jika Allah Subhanahu telah menjadikan untuk masyarakat tersebut para penguasa-penguasa yang kokoh, penguasa-penguasa yang kuat, penguasa-penguasa yang adil dan terpercaya, yang berani mengatakan kebenaran tanpa peduli dengan komentar orang, dan akan dapat menerapkan hukuman hak menyebabkan muhabbat tanpa berpihak pada siapapun yang salah bilang salah, maka ini adalah tanda at-taufik, maka kita mendapatkan taufik dari Allah dan kita adalah tanda kebaikan untuk masyarakat ini. Maka beliau katakan, jika ada yang tanya, katanya jika tersebar riwayat di satu masyarakat, maka kami datangkan bencana dan malapetaka. Kok kami dapati ada satu masyarakat yang di sana tersebar riwayat, namun tidak ada bencana, tidak ada malapetaka. Maka beliau katakan, ada bencana, tetap ada bencana dan malapetaka. Maka dia parah. Itu apa? Indikas berukuluh dan indikas berukuluh mengkira berukul, itu terbaliknya logika dan terbaliknya hati dan rusaknya fitrah, sehingga yang baik tidak cukup, yang jelek tidak dipermasalahkan, yang baik dipermasalahkan, itu pun sudah merupakan bencana. Ayuhal muslimun wa kaum muslimin, dikarenakan perbuatan kejahatan ini, yaitu kejahatan berupa perbuatan keji berupa liwat, ada termasuk kejahatan yang sangat-sangat besar, maka hukumannya dalam syariat termasuk hukuman yang paling termasuk hukuman yang paling keras, yaitu hukumannya dengan hukuman mati, berikat dengan hukuman mati. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap man wajadtumuhu ya'malu amalan qawmi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula fihi. Siapa saja yang kalian jumpai melakukan, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh kaum Lut, maka bunuhlah subjek dan objek. Fattafaqal jumhur was sahaba au kulluhum, dan jumhur ulama bersepakat dan sahabat, yaitu seluruh sahabat, bahasanya alal amal bimuktada hadis ini, untuk mengamalkan dengan hadis ini, yaitu hukuman orang yang melakukan perbuatan huma dan hukuman mati. Orang yang melakukan perbuatan huma hukumannya adalah hukuman mati, ini merupakan pendapat, merupakan ijma sahabat dan pendapat jumhur ulama. Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh muridnya Ibnu Qayyim di Adab wa Jawab, beliau mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berselisih fi qatlihi, bahasanya pelaku homo itu harus dihukum mati, baik fa'il, baik dia subjek ataukah dia itu objek. Cuma para sahabat itu berselisih gimana cara hukuman matinya, gimana bentuk hukuman matinya, namun semua sahabat sepakat hukuman mati. Tidak ada khilaf dalam para sahabat, bahasanya pelaku homo hukumannya adalah satu, itu hukum mati, namun gimana cara mematikan orang ini, itu yang diperselisihkan diantara para sahabat. Fakala fa'aduhum, sebagian sahabat mengatakan caranya jelas dirajar dengan batu, baik sudah nikah tetap belum nikah semuanya dirajar. Bagaimana dikatakan oleh Az-Zahabi, merupakan pendapatnya siapa? Syafi'i dan sebagian sahabat, yaitu Ibn Abbas misalnya, mengatakan dilempar dari tempat yang paling tinggi di tempat tersebut. Dan sebagian sahabat, yaitu Abu Bakar, mengatakan dibakar hidup-hidup. Diharap final. Lihat Abu Bakar yang orangnya lembut, orangnya itu halus. Masalah limat kuasnya sama dibakar hidup-hidup. Hukuman orang yang makan lewat orangnya lembut, orangnya gampangan ya, enak orangnya, lembut hatinya. Masalah liwat tidak main-main. Hukumannya kata Abu Bakar dibakar hidup-hidup, didatangkan, disiram air minyak tanah dan dibakar dan ditompok. Maka fa'il wal maf'ul bih, maka subjek dan objek dalam perbuatan lewat. Jadi ridha dan objek ini ridha, maka keduanya hukumannya sama, itu al-idham, hukuman mati. Dikuli halin, apapun keadaannya, saya sudah pernah nikah apakah belum nikah. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan keduanya. Dan betapa bahayanya kalau dia, kalau keduanya masih dibiarkan hidup. Film utama di tengah-tengah masyarakat. Karena membiarkan keduanya hidup itu sama saja membunuh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan sama saja membunuh akhlak, membunuh keluhuran akhlak. Maka tiada yang diragukan bahasanya membunuh keduanya itu lebih baik daripada membunuh akhlak dan membunuh nilai-nilai luhur di tengah-tengah masyarakat. Maka beliau katakan, gimana hukuman untuk maf'ul bih, untuk objek dalam liwa? Maka beliau katakan, dirinci jika dia ridha dan apa yang dilakukan kepadanya, dia rela, suka sama suka, maka hukumannya adalah hukuman mati, sama dengan pelaku. Namun jika dia dipaksa, jadi paksa untuk dijadikan objek, maka keadaannya adalah statusnya sebagaimana orang yang dipaksa. Kemudian dosa besar yang ke-18 adalah qatlul muhsanat, adalah menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaqulun muhsanatil ghafilatil mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang muhsanat, muhsanat di sini maknanya afifah, yang menjaga kehormatan, al-ghafilah, yang lalai. Yang dimaksudkan yang lalai adalah yang tidak terbetik dalam pikirannya untuk berbuat zina sedikit pun. Al-mu'minah, jadi adalah wanita yang beriman, tu'inu fid dunya wal akhirah, dan dituduh dia berzina, maka pelakunya tidak berhak untuk dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun adzim, dan untuknya adalah siksaan yang sangat-sangat besar. Dan ulama tetap sepakat bahwasanya hukum ini juga berlaku untuk menuduh laki-laki. Bagaimana yang dikatakan oleh saya berkata dalam di ayat tafsir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bil-ghaibi tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dan ingat, saksi dalam zina harus 4-4-nya laki-laki. di arba'ati syuhada. Karena Allah mengatakan di arba'ati syuhada, adatnya dengan bentuk mu'annas, maka berarti maksudnya adalah muzakkar. Maka berarti saksi tersebut adalah seluruhnya laki-laki. Setelituhum sama lina janda, maka campurlah orang tersebut dalam perumahannya Tuhan. Dan Nabi SAW mengatakan jauhlah itu dosa besar. Di antaranya adalah sabuk mahsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang beriman dan yang tidak pernah terpikir untuk berzina dengan tujuan zina. Hal ini menunjukkan betapa bahayanya lisan. Maka lisan itu bisa jadi sebab orang termasuk surga, tentu jika juga bisa jadi sebab orang itu terjunuh di dalam neraka. Oleh karena itu muslim yang baik adalah orang yang bisa mengganggu muslim yang lain, baik dengan lisan tulisannya ataupun dengan perbuatannya. Kalau sallallahu alaihi wasallam al muslim man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslim, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin itu sepakat, itu selamat sejauh lisannya dan tangannya. Berupa riba, berupa berarti sampai tuduhan. Ada seorang yang berriba di majlisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Menggunjing seseorang. Kemudian maka Muawiyah bertanya kepadanya, apakah engkau pernah berjihad? Memerangi orang-orang Hindu, memerangi orang-orang musyrik, penyembah berhala, disebutkan beberapa jenis serang kami. Belum pernah. Terus Muawiyah mengatakan dengan lebih keras, bagaimanakah bisa-bisanya orang kafir itu selamat dan jagoanmu, sedangkan saudaramu muslim itu tidak pernah selamat dan bebas dari gangguan lisanmu. Kafir dia jalan-jalan tidak selamat, tidak kau ganggu. Ini muslim sekarang tidak berhentinya kau ganggu dan kau celah. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, sakilan ka ummu wa hal yukabbun nasu ala manasihihim yaumal qiyamah ila hasaida ajnabihi. Celakalah engkau ya Mu'ad, wahli kabu, tidakkah manusia itu ditelungkupkan ala mana sini pada lubang hidungnya, artinya diseret dengan muka menghadap ke bawah, kemudian dicampakkan ke neraka pada hari kiamat kecuali gara-gara panen buah dari lidahnya. Buah dari lisannya yang disebut dengan hasad, maknanya asalnya panen adalah memetik, dia memanen di hari kiamat panennya dari perbuatan lisannya dengan lisan yang dimana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, bighairi maqtasabu, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana, maka dia telah melakukan kebohongan, wa itsman mubina, dan dia telah melakukan dosa yang nyata. Maka semua tindakannya itu orang yang beriman, baik dengan lisan ataupun perbuatan, termasuk dalam ayat ini. Meskipun ayat ini secara khusus berkaitan dengan tuduhan kepada Aisyah, ayat itu hanya berkaitan dengan tuduhan zina. Dan Nabi SAW mengatakan, man qadzaba mamlukahu, siapa yang menuduh budaknya dengan tujuan zina, hukim 'alaihi hadyu yaumil qiyamah, maka akan ditegakkan hukuman had di hari kiamat nanti. Ila ayakuna kama qala, kecuali jika budaknya itu memang bagaimana yang dia katakan dan dia nuduhkan. Adapun orang-orang yang menuduh, masih menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ba'da nuzul bara'atiha minas sama', bahwa kafirun mukadzibun lil Qur'an sayukta. Adapun orang-orang yang masih menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan zina, bagaimana yang masih ditakutkan oleh orang-orang Syiah Rafidah setelah turunnya ayat di surah An-Nur yang menunjukkan bersihnya Aisyah dari tuduhan zina, maka orang tersebut adalah kafir. Kok bisa? Karena dia bukan di Al-Quran, karena dia mendustakan banyak ayat dalam Al-Quran, itu ayat-ayat yang menjelaskan sucinya Aisyah dari tuduhan tersebut. Maka jika dia tetap menuduh, maka berarti pada akhirnya dia mendustakan firman-firman Allah yang menyatakan Aisyah itu tidak buta. Dan itu adalah tuduhan, sekedar tuduhan tanpa dan tidak sesuai dengan realita. Fayyuta, maka hukumannya itu hukuman mati. Adapun menuduh perempuan-perempuan yang lain, maka 80 kali cambuk. So, kalau tujuan itu Aisyah, tujuan itu Aisyah, maka hukuman itu mati. Penjelasan Syekh Utsaimin, Fadhul Muhsanah Qadar, maknanya adalah aram yang melempar atau menuduh. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah tuduhan zina. Al-Muhsanah, dan yang dimaksud Muhsanah, kata beliau adalah Al-Hara'ih, wanita merdeka. Itu pendapat yang dikatakan as-sahih, pendapat yang dirajihkan, pendapat yang benar dari beliau. Dan sebagian ulama mengatakan afifat an-zina, wanita merdeka yang jaga kehormatan dan kehormatan zina. Karena Muhsanah punya beberapa makna. Jadi maknanya mereka bagaimana zina muhsan, jadi maknanya adalah merdeka, dan jadi maknanya adalah afifat, kalau saya juga kehormatan. Dan berita jadilah maknanya zina muslimah. Jadi maksud ghafilat adalah wanita-wanita yang jaga kehormatan dari zina, yang jauh dari zina, sampai demikian jauhnya dia dari zina, layak tu ala balihin, belum pernah terlintas dengan benaknya untuk melakukan perbuatan zina. Dan dia menuduh akibat ghafilat mu'minat itirazan minal kafirat. Maka yang hukumannya demikian keras adalah untuk wanita-wanita yang beriman. Beda dengan jika terjadi dalam wanita tidak tapi maka lebih ringan. Meskipun juga tidak boleh, karena menggelimi orang kafir sekalipun juga tidak boleh. Maka siapa yang menuduh seorang perempuan yang sifatnya semacam ini, maka ini sudah termasuk perbuatan dosa-dosa. Di samping itu disediakan hukuman untuknya, hukuman had, yaitu 80 kali cambuk. Dan selain itu, setelah sejak saat itu maka persaksiannya tidak bisa diterima dan dia difonis sebagai orang yang fasik. Maka Allah tetapkan bahwasanya hukuman untuk orang yang melakukan qadar adalah tiga hal, sebagaimana Allah firmankan surat An-Nur. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik kemudian tidak bisa mendatangkan empat saksi laki-laki, maka yang pertama cambuklah mereka 80 kali cambukan. Yang kedua janganlah kau terima kesaksian mereka abadan selamanya. Dan yang ketiga ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang fasik. Namun Allah katakan kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri. Maka untuk orang-orang yang bertobat, maka kalau jalan ini tidaklah mencakup hukuman yang pertama ditipak dengan sepakat ulama. Ada orang makan koda, telah keluar dari lisannya koda, setelah itu koda, apakah tidak dicambuk atau tetap dicambuk? Jadinya tetap dicambuk. Meskipun yang mengatakan saya koda, saya menyesal. Karena ilah lagi tertaku, ini tidak berlaku untuk hukuman yang pertama dengan sepakat ulama. Dan ilah lagi tertaku itu mencakup hukuman yang ketiga dengan sepakat ulama. Yaitu statusnya sebagai orang fasik kalau bertobat maka hilang. Dan bagaimana dengan hukuman yang kedua? Yaitu jangan kau terima persaksian mereka selamanya. Akulah maksudnya pendapat untuk hukuman yang kedua. Yaitu jangan kau terima persaksian mereka selamanya. Ada yang mengatakan bagi istisna kembali kepada kalimat yang kedua. Dapat yang kedua mengatakan istisna tidak kembali kepada kalimat yang kedua. Dan sebagian ulama mengatakan jika tobat maka bisa diterima persaksiannya. Sebagian ulama yang lain meskipun tobat persaksiannya tetap tidak bisa diterima selamanya. Berdasarkan hal tersebut maka jika pelaku kodak itu bertobat maka apakah persaksiannya bisa diterima menjadi saksi nikah, saksi peradilan dan yang lainnya? Apakah tidak maka ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan persaksiannya tidaklah bisa diterima selamanya meskipun dia telah tobat dan goda. Mereka menguatkan pendapat ini karena Allah abada, Allah telah menegaskan tidaklah selamanya. La taqbal lahum syahadatan abada. Saya tegaskan selamanya. Artinya tobat dan ketemuan tidak tobat. Dan faedah dari kata-kata abada di sini adalah hukum ini tidak akan hilang darinya secara mutlak. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan persaksiannya diterima. Karena persaksian itu diterima dan tidak kabulu syahadah wa rajuha, diterimanya persaksian dan ditolaknya adalah melihat fasikkah orang tersebut ataukah tidak. Maka jika hilang status fasiknya dan itulah yang mencegah untuk diterimanya persaksiannya, maka jika telah hilang yaitu kefasikan, maka hilanglah efek kefasikan. Dampak kefasikan yaitu tidak diterimanya tobat. Kesimpulannya, apa yang dikasihkan oleh Sendiri dalam masalah ini, kita katakan sepatutnya dalam permasalahan semacam ini, kita katakan ini adalah kembali kepada pertimbangan Al-Hakim. Kembali kepada pertimbangan Qadhi, pertimbangan Hakim. Maka jika Hakim beranggapan bahwasanya maslahat adalah tidak menerima persaksian orang yang pernah melakukan dosa lirobin an atau lirobin na untuk supaya sebagai warning, sebagai peringatan keras untuk manusia agar tidak meremehkan kehormatan kaum muslimin, maka hukumnya adalah demikian. Jika tidak, maka pada asalnya jika telah hilang kefasikan, maka wajib menerima persaksian. Maka pendapat yang dicandungi oleh Syekh Utsaimin adalah persaksiannya itu diterima setelah bertobat. Namun hakim punya kewenangan untuk dengan melihat masalah ketika di satu masyarakat itu sering berbuat semacam ini, maka bisa ditetapkan oleh penguasa orang yang pernah melakukan korupsi tidak menjadi saksi. Kemudian apakah koda tujuan zina untuk laki-laki yang beriman ya, tidak memikirkan zina bagaimana perempuan itu sama-sama dosa besar? Maka jawabannya pendapat jumhur ulama, kodak untuk laki-laki hukumnya sebagaimana kodak untuk perempuan. Namun dalam ayat, Al-Quran dan hadis yang dikhususkan, yang disebutkan adalah perempuan karena umumnya kodak untuk perempuan itu lebih sering terjadi. Tuduhan zina untuk perempuan itu lebih sering terjadi. Ada seorang marah dan bilang sama anak, jasar anak pelajar. Ada yang menuduh ibunya. Ini yang lebih sering terjadi daripada tuduhan zina untuk laki-laki. Dan kenapa itu yang lebih sering terjadi di masa silam? Karena bahaya, karena pelajar itu jumlahnya banyak sebelum Islam. Dan kenapa Allah khususkan kodrat dengan perempuan? Karena bahaya, efek dari kodrat untuk perempuan itu lebih berbahaya. Karena itu berarti meragukan nasab anak-anaknya yang dari suaminya jika dia sudah bersuami. Maka kodrat ini menyebabkan dorok yang sangat besar bagi para perempuan. Maka dikhususkannya, disebutkannya perempuan secara khusus, ini adalah karena dia adalah al-ghalib yang umum. Karena itulah umumnya yang terjadi kodrat untuk perempuan. Dan kaitnya dalam masalah ini, jika satu hal itu disebutkan mimbar di talib karena itu adalah umum terjadi, maka la mafhuma lahu, tidak ada mafhumnya. Karena hal tersebut cuma menjelaskan sebuah realita. Artinya hukuman untuk qadar untuk laki-laki sama dengan status qadar untuk perempuan. Kemudian dosa besar yang ke-19, al-ghulul, adalah korupsi. Minal ghanimah, berjadi korupsi ghanimah atau korupsi min baitil mal, kas negara, harta milik negara, atau korupsi dari harta zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Famakana linabiyyin ayyadhulla." Dan tidaklah pantas, yaitu tidaklah mungkin dan tidaklah boleh bagi seorang nabi untuk melakukan ghulul. "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." Dan siapa melakukan tindakan korupsi, ghulul, maka barang yang dia korupsi itu akan dia bawa pada kiamat nanti. Ya, bulul akhirnya adalah korupsi masalah khaniman. Namun pada asalnya itu maknanya, namun setelah itu maknanya melebar. Dan maknanya adalah diperlakukan untuk sebab bentuk mengambil harta secara khianat. Kemudian hadisnya tentang bulul, tentang zakat atau zakat, korupsi atau zakat. Berkata Abu Humayd As-Sa'idi, "Istamal Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-asfi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang dari Bani Asfi yang namanya Ibnu Lutaybah. Arafatati Nabi angkat sebagai amil yang bertugas untuk mengambil harta zakat. Maka dia keliling mengambil harta zakat yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima, setelah dia sampai ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan Nabi dan menyetorkan harta zakat yang telah dia kumpulkan, maka dia mengatakan, "Hadzalakum hadza ufiya ilayya." Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik Nabi, ini adalah untukmu, sedangkan ini adalah hadiah untukku. Fakumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mimbar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar, mengumpulkan para sahabat. Fahamidallah wa atna alaih, lalu memuji Allah dan menyanjung Allah, kemudian mengatakan amma ba'du. Fa'ini astaghfiru rajulan minkum, maka sesungguhnya aku mengangkat seseorang di antara kalian untuk melakukan satu tugas, yaitu jadi amil zakat. Dan amil zakat itu ada gajinya. Ya, amil zakat itu ada gajinya. Saya pun lalu setelah itu dia mengatakan, hadalah pembahasan ubiyari, ini adalah untukmu dan ini adalah hadiah untukku. Apalah jalan sahabi baini abihi wa ummihi hatta ta'tihi hadiahtu inkana sahabikah. Apakah dia tidaklah, tidak tadi duduk di rumah bapaknya dan di rumah ibunya jika datang padanya hadiah, jika dia memang benar dalam apa yang dia katakan itu adalah hadiah. Maka di sini Nabi menjelaskan tentang ciri beda antara hadiah dan suap. Hadiah ataukah suap ataukah hulul, itu bedanya di sini. Jika dia di rumah dan dia tidak kerja, dengan kerja itu kemudian dia dapat hadiah itu, maka ini memang hadiah. Dia memberi hadiah karena orangnya. Namun dia dapatkan hadiah tersebut karena pekerjaannya, dan seandainya dia tidak bekerja dengan pekerjaan tersebut, dia tidak bakalan mendapatkan hadiah, maka ini hulul dan bukan hadiah. Ini hulul dan bukan hadiah. Gimana kalau dia duduk di rumah, tidak kerja, datangkah hadiah itu ke rumah dia? Kalau itu datang, memang itu hadiah untuk dia. Nah, jika karena dia kerja, dia dapat hadiah, maka Allah memberi hadiah karena jabatannya. Dan ini adalah suap dalam kedok, dalam kedok hadiah. Maka Nabi katakan beda hadiah dengan suap di sini. Beda hadiah dengan suap di sini. Jika hadiah tersebut karena jabatan dan karena pekerjaan, maka itu adalah suap. Ini adalah riswa dengan kedok hadiah. Dan jika tidak, seandainya dia tidak kerja, dengan kerjaan ini orang ini pun mengasih hadiah sama dia, maka ini adalah hadiah yang memang murni hadiah. Intan Sotiko, jika dia benar dalam apa yang dia katakan adalah hadiah, coba dia duduk di rumah, datangkah hadiah itu ke rumah dia? Dia tidak, oh ini suap. Jika iya, itu hadiah. Wallahi, kemudian tadi di ayat dikatakan siapa yang hulul, maka hululnya akan dibawa di kiamat. Maka Nabi jelaskan dalam hadis ini, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqin illa laqiya Allah, illa laqiya Allah yahmiluhu yawmal qiyamah. Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil satu barang tanpa alasan yang benar, yaitu hulul, yaitu korupsi, yaitu riswa atau suap, maka akan dia akan berjumpa dengan Allah yahmilu sabir dia gendong, sabir dia gendong hasil hulunya itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fala a'rifanna rajulan minkum, sungguh besok aku akan tahu seorang dari kalian, laki Allah yahmilu ba'iran, dia berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala di masa sambil gendong unta. Bukannya naik unta, namun unta yang naik dia. Yahmilu ba'iran ruha, dia gendong unta dan untanya itu rukhah. Rukhah itu suara unta. Untanya bersuara dengan suaranya unta. Obat otan atau dia hulul, yaitu ngambil sapi. Hululnya adalah sapi, maka apa? Maka dia siang kiamat datang dan gendong sapi. Bukannya naik sapi, namun sapinya yang naik dia. Lalu keluar sambil sapinya itu emoh-emoh. Kenapa? Karena dia hulul, hululnya sapi. Maka dia siang kiamat menghadap Allah dengan gendong sapi, sapinya sambil bersuara bagaimana suaranya sapi. Ausan atau siapa yang hululnya adalah ngambil kambing, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil gendong kambing. Tai'ara yang bersuara dengan suaranya kambing, embek embek. Sehingga semua orang tahu tetangganya kanan dan kiri, oh ini orang hulul, ini orang korupsi. Summa fa'ayadai, kemudian Nabi mengangkat tangannya bahkan sampai terlihat putihnya ketiaknya sambil mengatakan Allahumma hal balam, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan. Maka ini hulul berkaitan dengan zakat. Kemudian hulul berkaitan dengan ghanimah. Dari Abu Hurairah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Dari Abu Hurairah, kami keluar, kami berangkat bersama Rasulullah menuju Khaybar. Pada saat perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Maka dalam perang Khaybar itu kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas, tidak pula ghanimah berupa perak. Namun ghanimah yang kami dapatkan adalah al-mata, benda-benda, barang-barang, barang-barang rumah, perkakas rumah, dan makanan serta pakaian. Kemudian berangkatlah kami menuju satu lembah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah adalah seorang budaknya. Yang budak Nabi ini adalah wahabahu lahu rajulun min Juzan. Adalah budak ini, budak Nabi ini adalah budak pemberian seseorang dari suku Juzan. Falamma nazalna, maka ketika kami singgah di lembah itu, maka berdirilah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuka rahal. Rahal yang lama, unta dilepas, dibuka. Ya, ketika dia berdiri, buka ontanya turun mendorong, kemudian rahal dilepas atau rahalnya menurunkan lanang onta. Baru dia bisa, maka tiba-tiba ada anak panah nyasar, bahkan nanti hatbuhu, jadi menyebabkan matinya dia. Dan ini masih situasi perang Khaybar. Maka para sahabat mengatakan hani'an lahu asyhadah, ya Rasulullah, betapa senangnya orang ini masih dalam kondisi masih jihad. Dia syahid, sudah digelar syahid. Masih dalam kondisi jihad, masih syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalla walladzi nafsu Muhammadin biyadi ina samla latatal haku alaihi nara." Tidak, dia tidak syahid. Ya, tidak syahid, dia tidak mati sebagai syahid. Apa yang menghalangi dia untuk mendapatkan status sebagai syuhada? Gara-gara dia hulul. Demi jiwa demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inam samlah sesungguhnya selimut, sesungguhnya kain itu menyala api meliputi dirinya. Dan selimut itu adalah akhadha minal ghanam, ghanam adalah selimut yang dia ambil dari ghanimah. Yaumul Khaibar, pada saat perang Khaibar, lam tusibha al-maqasim, yang belum dibagi. Fafasi Ahmad, maka kagetlah orang. Hulul dalam dalam jihad menghalangi syahadat. Dan ini menunjukkan bahasanya kita wajib berhati-hati dalam masalah memberikan gelar syahid untuk si A dan si B. Tidak bisa dalam masalah ini al-hukmu al-zahir. Sebagian berkata dari al-hukmu al-zahir, hukumnya sesuai dengan zahirnya. Jadi dia mati syahid, yang kita katakan dia syahid. Tidak bisa. Sahabat hukumi dengan zahir. Di batalan nanti tidak boleh kamu hukum dengan zahir. Dalam masalah syahid, tapi katakan kalah, tidak benar. Boleh jadi ada demikian dan demikian yang kamu tidak ketahui. Maka kagetlah orang, wah ternyata barang murah itu bisa jadi penghalang saja dan neraka ini bisa besar. Maka apa? Faja'a rajulun bi syiraqin aw syiraqain. Maka datanglah, begitu mendengar hadis Nabi, maka datanglah yang lain nyetorkan Nabi syirah, tali sandal yang diambil, kan sandal, bukan sandalnya, talinya. Tali sandalnya itu, sandal jepit itu ada talinya. Nah itu sudah disetokkan. Ada yang ambil satu sandal, ada yang ambil dua, bukan sandal. Ada yang ambil satu tali sandal aja ya, ambil dua tali sandal sudah disetokkan. Gagal kaget. Maka apa kata Nabi? Syirakun au syirakani min narin. Ini adalah tali sandal yang bikin masuk neraka. Coba tali sandal dibagi, diambil belum? Dibagi untuk hulul. Coba tali sandal. Ini yang katanya sangat-sangat murah. Namun ini kata Nabi, syirakun atau syirakan, ini satu tali sandal atau dua tali sandal minar, yang bikin masuk neraka. Ini hulul berkaitan dengan ghanimah. Dia kena berdawat dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar haraku mata al-ghal wa darubuhu. Mereka membakar barang yang orang-orang yang gulur, dan mereka memukuli orang yang gulur. Di sini disebutkan bahwa hukuman untuk orang yang gulur terus dipukuli. Waqala Abdullah bin Amr, kana ala taqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajul yuqal lahu Qurqa. Famata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Fadhahabu yang zuhuna ilaihi fawajadu ada'atan fatuhallaha. Dari sahabat Abdullah bin Amr, Allah sakal kata maknanya. Ini ada seorang yang namanya Qurqa'. Dia mati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Wa binar," jadi neraka. Maka perkira para sahabat memperhatikan orang ini dan memeriksa orang ini dengan pertama, maka mereka dapatkan aba'atan, di tempat orang ini terdapat aba'ah, abaya. kain yang biasa dipakai oleh paman untuk sebagai jilbab di Arab. Apa itu kain? Kebetulan yang telah dia ambil. Itu kain dari ghanimah yang belum dibagi dan dia ambil. Dan dalam masalah ini terdapat hadis-hadis yang sangat banyak, sebagiannya nanti akan disampaikan dalam bab tentang kezaliman. Dan kezaliman itu kata Az-Zahabi ada tiga macam. Yang pertama adalah kezaliman berkaitan dengan harta, itu dengan makan harta orang dengan cara tidak benar. Yang kedua adalah kezaliman berkaitan dengan nyawa, itu menzalimi orang lain dengan membunuh, dengan memukul, dengan mematahkan anggota badannya dan dengan melukai. Dan yang ketiga adalah menzalimi orang lain dalam masalah kehormatan, dengan mencaci maki, melaknat, dan mencela atau menuduh dengan tuduhan zina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan banyak manusia di Mina, dan dikatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram kalian ganggu. Kahurmati yaulikum hada, sebagaimana kehormatan hari ini, di syahrikum hada, di bulan ini, di baratikum hada, di negeri ini. Dan Nabi SAW mengatakan, la yakbalullah ustadzatan bimajit tuhuri walatuh salatan dengan tuhurai wala ketakutan min gururi. Dan hadis yang diantar oleh Muslim tapi mengatakan Allah tidaklah menerima salat tanpa wudu, tanpa bersuci, bagaimana Allah tidak menerima sedekah yang berasal dengan menggunakan harta yang haram. Dan Zaid Al-Kharib Al-Juhani mengatakan inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaibar, yang ada seorang yang makan hulul, mengambil ghanimah sebelum dibagi pada saat perang Khaibar. Santana Nabi sallallahu alaihi wasallam minna salati alaihi, maka Nabi tidak mau mensalati jenazahnya. Kenapa? Kata Nabi, inna sahibatum ghalla fi sabilillah, karena dia telah melakukan hulul, telah melakukan hulul, yaitu telah berjuang dalam masalah ghanimah di jalan Allah. Fafatashna mata'ahu, maka kami cek barang-barang milik dia. Fawajadna fihi kharzan maisami dirhamain, maka kami dapatkan ternyata dia ngambil manik-manik yang nilainya kurang dari 20 dirham. Dia telah Abu Dawud dan Nasa'i. Dan Imam Ahmad mengatakan mana'lamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka as-salata ala ahadin illa ala al-ghali wa qatilin nafsahu wa qatilin nafsi. Aku tidak mengetahui, kami tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensalati jenazah seseorang kecuali orang yang bulul atau orang yang bunuh diri. Dan termasuk hulul adalah hadiah kepada para pejabat, sebagaimana sabda Nabi Alaihi Wasallam, hadiah ala umat hulul. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan hadiah ala umat hulul, sesungguhnya hadiah untuk para pejabat karena jabatannya itu adalah hulul. Itu ada harta khianat meskipun namanya hadiah, dan hadiahnya karena jabatannya, karena pekerjaannya. Dan pejabat itu harus tidak muluk-muluk, kepala sekolah itu juga termasuk, atau orang yang luas pun juga termasuk, tidak harus muluk-muluk. Dan semua orang yang punya pekerjaan dan dia mendapatkan hadiah karena pekerjaannya, maka itu adalah hulul. Maka ulama membagi hadiah itu menjadi tiga macam. Maka hadiah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah hadiah yang boleh untuk yang menerima dan untuk yang memberi, yaitu hadiah seorang teman dengan temannya, tetangga dengan tetangganya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalian saling memberi hadiah, kalian bisa kalian saling mencintai. Ini hadiah yang normal, hadiah biasa, antar teman dengan teman, antar tetangga dengan tetangga, antar saudara dengan saudara. Dan kedua, hadiah yang haram untuk yang memberi dan haram untuk yang menerima, itu hadiah untuk pejabat karena jabatannya. Hadiah karena untuk pejabat karena jabatannya. Artinya apa? Sebelum dia dapat jabatan tersebut dia enggak pernah ngasih. Dan seandainya sudah pensiun juga hadiahnya dihentikan. Maka ini hadiah karena jabatan. Dan yang ketiga adalah hadiah yang haram untuk yang menerima dan boleh untuk yang memberi. Itu hadiah kepada para preman yang ganggu dan untuk dikasih hadiah supaya tidak ganggu. Maka ini boleh untuk yang memberi dan haram untuk yang menerima. Karena orang tersebut punya kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain dan untuk melakukan, untuk meninggalkan, untuk melakukan hal ini dia tidak boleh menerima upah. Tidak perlu upah untuk tidak mengganggu orang. Namun jika dia tidak kita upahi, dia cuma akan bikin onar di warung kita, di ini, di maka sudah dikasih dia. Maka ini boleh untuk yang memberi dan haram untuk yang menerima. Sedangkan hadiah untuk pejabat orang ini yang megang satu jabatan, maka hadiah itu hanya boleh untuknya dari tiga jenis manusia. Yang pertama atasannya, ya atasan masih bawah boleh. Menteri ngasih kakang bela boleh. Ya kalau kakang bela ngasih ke menteri nggak boleh. Kepala sekolah ngasih sama guru itu boleh. Tapi guru ngasih kepala sekolah haram. Dosen ngasih hadiah sama rektor haram. Rektor ngasih hadiah sama dosen dan kamu ikut ya, karena boleh. Atasan boleh aja sama bawah, hukumnya boleh. Yang kedua adalah kerabat. Apa boleh menerima hadiah dari kerabat? Karena tidak menerima hadiah dari kerabat itu berarti memutus silaturahim. Maka orang yang punya jabatan tidak boleh menerima hadiah dari kerabat. Namun ini jika tidak ada gejala-gejala yang tidak baik. Kalau ada gejala-gejala yang tidak baik, maka tidak boleh. Misalnya ini kerabatnya itu sedang masih ada kasus dan yang nangani ini saudaranya, kemudian ngasih. Maka ini berarti tanda tidak baik. Ini ada apa di balik ini? Ada kasus saya yang nangani kok kemudian dengarnya ini. Biasanya setahun sekali kok sekarang jadi seminggu sekali kesini. Bawa ini, bawa itu. Biasanya setahun sekali, ini kok jadi seminggu sekali. Ini ada tanda-tanda yang tidak baik, makanya hal. Kemudian yang ketiga adalah dari sahabatnya yang sudah biasa memberi hadiah sebelum dapat jabatan. Dari sahabatnya, dari temannya, dari koleganya, dari temannya dengan catatan orang ini, temannya ini sudah biasa nasihat dia sebelum dia dapat jabatan. Kalau biasanya enggak pernah, biasanya enggak pernah. Saya cuma kalau baik saya hello aja kalau ketemu di jalan, tiba-tiba kok setelah dapat jabatan, orang dapat jabatan, wah. Dulu cuma saya hello sekarang datang ke rumah sambil bawa apa. Maka ini tidak boleh. Dan itu boleh selama hadiahnya standar sama seperti yang dulu. Teman ini biasanya hadiahnya paling-paling ada hadiah ya, nilainya 10 ribu lah. Masih hadiah untuk nyangoni anak, main nyangoni anak 10 ribu. Biasanya cuma kayak gitu. Setelah punya jabatan, kok meningkat? Kok naik? Maka dirinci. Jika hadiahnya itu bisa dipisah, maka yang seperti dulu diterima, sisanya harus dipulangkan. Sisanya harus dipulangkan. Biasanya 10 ribu setelah punya jabatan, ini jadi 100 ribu nyangoni anaknya, jadi kok jadi 100 ribu? Jadi 100 ribu 10 ribu semua, nah, ini yang 10 ribu diambil, 9 ribu sebenarnya wajib dipulangkan. Maaf ini bawah saja, ini yang 10 ribu biasanya 10 ribu aja, ini sisanya kan sudah pulang. Namun, jika tidak dipisahkan, maka seluruhnya wajib dipulangkan. Jika tidak bisa dipisahkan, biasanya cuma bawa uang 10 ribu, kok ini sekarang setelah punya jabatan, kok nyamani anaknya, kok misalnya kok dibelikan mobil-mobilan, tidak bisa. Dasnya saja kepalanya mobil-mobilan. Ini 10 ribu, sebenarnya pelanggannya tidak bisa kan. Nah, ini main-mainan, harga 500 ribu ini, wah ini bannya satu nih, 10 ribu kan gak bisa. Maka wajib dipulangkan semua. Wajib dipulangkan semua. Kalau tidak bisa, dipisahkan. Lalu kalau bisa dipisahkan, maka ambil yang biasanya, sisanya wajib dipulangkan. Kalau biasanya itu adalah haram. Biasanya itu haram. Ya, semin-semin mengatakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sudah pun tak ikhlas bagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya mati syahid di jalan Allah itu menghapus semua dosa kecuali utang. Demikian pula jika orang itu ternyata hulul mengambil ghanimah sebelum dibagi, maka orang ini tidak layak untuk jihad, tidak boleh disebut sebagai syahid. Sedangkan yang dimaksud burda adalah sejenis kain. Sedangkan aba'a yang tadi diambil adalah salah seorang yang ikut perang bersama Nabi SAW adalah ma'ruf, yaitu kain yang dipakai oleh perempuan. Ghallaha artinya dia sembunyikan. Yang dia mendapatkannya dan mendapatkan orang-orang kafir pada saat perang, lalu dia sembunyikan. Dia menginginkan harta ini untuk khusus untuk dirinya, maka dia disiksa dengan sebab harta tersebut di neraka jahanam. Dan hilanglah darinya satu sifat yang sangat mulia, gelar yang sangat mulia, yaitu mati sebagai syuhada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang itu, kalau tidak, artinya dia bukanlah syahid. Kenapa? Gara-gara dia menyembunyikan sesuatu yang remeh. Maka dengan sesuatu yang remeh tersebut dia telah menghapus pahala jihadnya dan jadilah dia di dalam neraka. Maka pihak, maka dalam kitab di atas, dalam hadis di atas terdapat dalil tidak sepatutnya kita menetapkan bahasanya seseorang itu adalah syahid, meskipun dia terbunuh dalam medan perang antara kaum muslimin dan orang kafir, maka tidak boleh kita katakan fulan itu adalah syahid. Ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan dia mengambil syai'an meskipun sedikit dari walimah atau dari fa'at. Walau ghala qarsan wahida, walau mismaran, meskipun dia cuma mengambil, menyembunyikan qars, mata uang yang paling kecil ya, sen lah, semacam itu. Au mismaran, atau cuma menyembunyikan paku, dan menyembunyikan paku, maka hilang darinya status sebagai syahid. Demikian pula ada kemungkinan lain, yaitu niatnya bukanlah niat yang benar, niatnya adalah niat fanatisme atau supaya bangga dilihat oleh orang. Maka kita tidak tahu ini, oleh karena itu tidak bisa kita pastikan di bulan dan bulan itu adalah syahid, dan tidak bisa kita katakan kita dari al-hukum al-zawahir, hukumnya sebagaimana keadaan zahirnya. Demikian yang kita baca dari kata-kata kesempatan lepas hari ini, Muhammad Al-Fatihah. Apa bedanya suap dengan upah? Sangat berbeda. Upah itu adalah seorang yang bekerja dalam satu pekerjaan, dan dia dalam pekerjaannya dia berhak untuk mendapatkan imbalan, imbalan karena dia bekerja. Sedangkan rishwah, sedangkan suap, maka adalah satu pemberian yang dalam pemberian tersebut untuk ikhfaul batil wa ikhfaul haq, yang berhak itu menjadi tidak berhak, yang tidak berhak menjadi berhak. Kalau uang tersebut itu menyebabkan yang berhak menjadi tidak berhak, yang tidak berhak menjadi berhak, maka itulah suap. Sedangkan upah ini berhak untuk mendapatkan hak. Ada orang yang punya hak dan dia mendapatkan haknya. Dia kerja, dia punya hak untuk mendapatkan upah dan dia menerima uang tersebut. Bagaimana batasan seorang tetap dapat menjaga keikhlasan setelah selesai mengajar ilmu syar'i atau bahasa Arab lalu mendapatkan pemberian, misal buku atau uang? Kalau itu pemberian, itu hadiah, maka tidak satu hal yang tidak masalah. Lain dengan bahkan upah untuk mengajarkan bahasa Arab itu boleh, dan yang namanya upah itu dipersyaratkan di muka, ada perjanjian di awal, nanti sekian jam sekian ini upah. Adapun jika tanpa ada kesepakatan awal itu bukan ujrah, itu harusnya hadiah. Maka seandainya orang itu ngajar bahasa Arab, dan demikian juga ngajar ilmu syar'i menurut pendapat yang paling kuat, dan dia menetapkan upah untuk mengajarnya itu boleh, apalagi mendapatkan hadiah, maka untuk Allah boleh. Kami pernah membaca hadis yang maknanya pemberian setelah dibantu seseorang dengan riba. Ini adalah salah terjemah. Ini salah terjemah yang bikin masalah. Hadisnya adalah mendapatkan pemberian setelah syafaat, setelah memberikan syafaat. Maka siapa yang menerima hadiah setelah dia memberikan syafaat, maka dia telah melakukan, telah memasuki satu pintu dari pintu-pintu riba. Berkaitan dengan masalah syafaat, bukan dalam masalah ngajar, dalam masalah ini ada orang yang kok kerepotan bawa barang kita angkat kan, kemudian setelah itu dikasih teh, dikasih teh botol lah ini, sambil kita dibantu dan ngasih hadiah, kita di media. Ini berkaitan dengan masalah syafaat. Syafaat itu berkaitan dengan al-jah. Syafaat itu berkaitan dengan masalah syafaat itu sebenar zakatul jah itu adalah zakat untuk pangkat yang dimiliki oleh seseorang. Itu seorang itu memanfaatkan pangkatnya untuk membantu seseorang yang terlilit masalah. Dia adalah penasihat bupati. Terus ada satu kampung itu perlu diaspal, namun sudah lama enggak diaspal-aspal. Pak bupati sudah janji iya-iya, namun iya-iyanya sudah 2 tahun. Namun dia ternyata orang kampung ini, kepala desanya kenal dengan orang penasihatnya Pak Bupati, orang di rumah sama bupati ini. Maka kemudian ngomong perempalah ini apa, tolong bilangkan Pak Bupati ini kita butuh di aspal, dan kita butuh di aspal. Kemudian tolong ngomongkan, sampaikan ke Pak Bupati kalau kita sepatnya ini sudah mau musim hujan. Kemudian orang dekat sama Pak Bupati ini boleh jadi keluarganya, boleh jadi penasihatnya, orang dekat, orang di rumah nih, dan ngomong sama Bupati itu kasihan loh, biasanya masa belum di aspal-aspal, yang lain tetangganya tangkil udah aspalan semua. Oh iya, besok tak aspal. Langsung besok di aspal sama Pak Bupati. Gara-gara Pak, yang ngomong adalah orang dekatnya Pak Bupati. Maka langsung besok di aspal. Nah, ini namanya syafaat. Nah, setelah itu senanglah kepala desanya, masa Allah. Begitu ngomong besok langsung diaspal Pak. Terima kasih ini kemudian. Kemudian orang yang ngomong tadi, kepala desa tadi, udah membawa buah, bawa jagung dari kampung untuk nah ini hadiah siapa. Nah ini yang tadi katakan. Jadi yang hukumnya haram. Itu syafaat. Syafaat itu menolong, namun menolong yang khusus. Jangan diartikan menolong secara umum. Kalau diartikan menolong secara umum, inilah dampaknya ada kebanyakan semacam ini. Inilah bahayanya. Ya, inilah kekurangannya belajar dari buku terjemah. Kalau terjemahnya keliru lah pembacanya. Kalau keliru lah pemahamannya, keliru lah pengertiannya. Maka jadilah haram sesuatu yang tidak haram. Bagaimana dengan hadiah dari mahasiswa atau untuk dosennya? Sama. Kalau dosen untuk mahasiswanya boleh, mahasiswanya ke dosennya tidak boleh. Kecuali sebelum jadi mahasiswanya juga, karena itu tetangga ya, biasanya memang suka ngasih hadiah. Memang sudah dosen ini tetangganya sebelum dia masih masih sejak SMA, masih sejak SMP sudah biasa ngasih sama tetangganya. Maka boleh. Dan setelah dijadi mahasiswa itu hadiahnya juga sama, kalau lebih jadi tidak boleh. Hukum memberi atau mendapat hadiah dengan sebagai ungkapan terima kasih. Wah, dia itu ya ungkapan terima kasih, dan kalau kita ya ungkapan salut dan sebagainya, perlu dirinci. Gimana bentuknya? Bentuk hadiah itu hadiah yang mana? Hadiah yang dimaksudkan hadiah yang mana? Nanti kita telah bagi macam-macam hadiah. Hadiah yang biasa-biasa. Kalau hadiah yang biasa-biasa, hadiah yang kategori yang pertama, atau seorang itu dibantu, ditolong, kemudian dia ngasih sesuatu, itu tidak masalah. Bagaimana seorang jika seorang pernah mengambil barang dari satu tempat yang diketahui sebagai tempat maksiat, padahal barang tersebut merupakan sarana bermaksiat, apakah barang tersebut harus dikembalikan? Bahkan wajib dihancurkan. Bahkan wajib dihancurkan. Ini adalah barangnya dari barang maksiat. Ini barang maksiat yang digunakan hanya untuk maksiat. Maka mengambilnya pun menghancurkan satu kewajiban. Maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dalam hal semacam ini. Jangan ambil alat musik punya seseorang dan itu adalah digunakan untuk demikian, maka ini hal. Maka ini boleh, bahkan ini wajib, karena ini bagian dari mubah kemungkaran. Ketika lebaran Idul Fitri, biasanya pejabat-pejabat diberi hadiah, pasal makanan dan yang lainnya dari instansi lain. Apakah ini termasuk hulu? Jika dari atasannya yang mengasih pejabat ini, maka boleh. Namun jika bukan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah dia, yang menangani urusan dia dan menjadi tanggung jawab dia, maka tadi sebagaimana saya katakan, saya kutipkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disahkan oleh Syekh Al-Albani, ada yang omal hulul. Ini hadiah untuk pejabat itu hulul, itu korupsi, itu suap. Bagaimana jika kita ingin memberikan hadiah kepada dosen pembimbing skripsi? Karena sudah dibimbing skripsi ya. Ya maka ini sama saja. Maka ini hukumnya sama saja. Hadiah al-umam. Jika seorang itu sudah punya status itu, amin, itu satu pekerja. Dia punya pekerjaan dan dia mendapatkan tugas dan dia mendapatkan gaji atas tugas yang tersebut, maka semua hadiah di luar gajinya karena sebab pekerjaannya, maka itu terhulul. Jika seorang itu sudah bekerja di satu tempat dan sudah dia mendapatkan gaji yang jelas dengan tugas yang jelas, kamu dapat gaji sekian, tugas begini, salah satunya pembimbing skripsi, macam-macam. Maka semua hadiah di luar itu, dan itu karena pekerjaannya. Ingat, karena pekerjaannya, bukan karena orangnya. Karena pekerjaannya, maka itu adalah hulul. Dan jika karena orangnya, contohnya tadi, memang apa? Ya, dia adalah sahabatnya, sudah biasa kasih suka ngasih hadiah. Maka ini bukan karena pekerjaannya, ini karena orangnya. Ya, karena pekerjaannya. Oleh karena itu Nabi katakan, duduklah di rumah bapak, di rumah ibu. Ya. Dapat hadiah atau tidak? Tidak kan? Dia dapat hadiah, kenapa? Karena membeli-beli itu ya. Maka mengambilnya dulu. ini suah. Seandainya dia bukan pembimbing skripsi, dia bilang, apakah sudah kita datang ke rumahnya dengan hati-hati apa saja? Tidak, itu guru. Karena kaedah itu hadiah yang hadiah, ataukah hadiah itu tegak-tegak hadiah? Kaedahnya telah disampaikan oleh Nabi SAW. Gimana seandainya dia tidak kerja, dia duduk di rumahnya, apakah dia yang dikasih? Maka itu hadiah yang hadiah. Kalau tidak, maka itu hadiah sebagai kado. Ataukah memberi uang ke perjalanan dinas 1 juta kepada PNS kemudian uang tersisa? Apakah PNS tersebut boleh mengambil uang sisanya? Maka hal ini membutuhkan rincian tafsir. Rinciannya, gimana ketentuan tentang masalah uang perjalanan dinas? Apakah uang perjalanan dinas itu adalah ditamlik? Ini kamu tugas punya dinas di luar kota, selesaikan urusanmu dengan baik. Terserah kamu mau nginep di mana, namun ini uang. Ini harusnya berdasarkan ini nginep di hotel, kamu kemudian nginep di masjid, kemudian lupa. Oh ya tersisa, terserah. Kalau ketentuannya itu adalah ditamlik, yang penting tugas selesai baik. Nah, sedangkan waktu itu dimilikkan kepada yang ditugasi, maka berarti boleh memilikkan. Namun jika itu adalah uang perjalanan dinas itu adalah semata-mata untuk membiayai apa akomodasi selama dia di sana. Nah, sudah akomodasi apa yang dibutuhkan di sana, ini uang yang kamu boleh memanfaatkannya. Itu apa? Kalau apa saja bukan akan memanfaatkan dengan hal ini. Kamu boleh mau minat di hotel dan semacam, bisa ambil uang ini. Maka jika peraturannya adalah demikian, ketentuannya adalah demikian, bukan ditambah, bukan untuk dimilikkan, maka sisanya itu bukan jadi haknya. Dan meskipun itu ditamlek, maka itu sudah dihitung oleh atasan supaya bagaimanakah dia di sana itu akomodasinya terpenuhi dengan baik sehingga tugas bisa dijalankan dengan baik. Termasuk istirahat yang cukup, macam-macam istirahat yang enak sehingga bisa semua pekerjaan bisa terlaksana dengan baik. Maka meskipun itu litamlik, maka seharusnya dimanfaatkan untuk baik sebagaimana yang dimaksudkan supaya pekerjaan bisa dilaksanakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Nah itu nanti kalau kok ujungnya kurang atau kemudian susah, nanti tidak bisa maksimal dengan apa yang menjadi kewajibannya. Mengambil uang sisa proposal proyek, apakah dibolehkan? Ini sama ketentuannya, apakah gimana dengan uang proyek ini, gimana bentuknya? Apakah bentuknya pokoknya ini jadi dengan standar sekian-sekian uangnya? Kalau kamu bisa ngirit, ya sisa, maka itu milikmu, maka berarti boleh diambil. Dan jika cuma dia punya kewajiban untuk belanjakan macam-macam untuk tahu-tahunya proyek, dia cuma punya, ini bukan dimilikkan, ya, maka tidak berat untuk diambil. Masa hati banyak sekali ya. Hukum mendapatkan hadiah Nobel atas pengetahuan ataukah ilmunya, ini berkaitan dengan hadiah dari orang kafir. Hukum menerima hadiah dari orang kafir. Sebagian ulama membolehkan secara mutlak, sebagian ulama membolehkan namun dengan syarat hadiah dari orang kafir. Karena ada dua dua macam dalil tentang masalah hadiah untuk orang kafir. Sebagian dalil menunjukkan Nabi menerima hadiah dari orang kafir, Nabi menerima hadiah dari mupaikit, Nabi menerima hadiah dari beberapa orang kafir. Dan ada ada satu hadis yang bernada itu melarang menerima hadiah dari orang kafir. Karena itu penulis menakalah nuniyah, dia memilih menerima hadiah dari orang kafir setelah tafsir dirinci. Jika semata-mata menerima hadiahnya, maka tidak boleh. Dan jika menerima hadiah ini adalah dijadikan sebagai bagian dari muamalah dan menampakkan kebaikan Islam kepada orang kafir, dan dengan maksud untuk mengharap keislamannya, maka hal ini dibolehkan. Ada kabar hadiah Nobel itu riba karena ditabung di Bank Swiss. Tabung dan hasil ribanya itu yang dikasihkan untuk hadiah-hadiah Nobel. Apalagi kalau ini adalah memang benar demikian ceritanya. Kami pernah mendengar atau membaca bahasanya pembelian selama masih dalam satu urusan dengan seseorang adalah haram, tapi jika urusannya sudah selesai maka pembelian tersebut boleh. Apakah ini benar? Setelah skripsinya selesai dan lulus kemudian hadiah-hadiah, maka boleh gitu. Kalau masih dalam proses bimbingan tidak boleh. Maka setahu saya pembagian tentang masalah hadiah dan sebagaimana yang telah saya sampaikan, dan pada asalnya kaidah asal dalam masalahnya adalah hadiah yang al-umman. Maka jika punya pekerjaan dan dia telah mendapatkan gaji yang jelas dan tetap dengan pekerjaan tersebut, maka semua hadiah karena pekerjaannya di luar gajinya tersebut adalah salah. Sekian pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.